إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سيدنا جمعة مربهاجية كده ما سينت apa yang kita bahas pada dua pekan yang lalu, yaitu kemestian seorang mukmin untuk mengingat mati. An yakuna dzakiran lil maut, hendaklah seorang muslim mukmin selalu ingat akan kematian. Dan dikatakan pula hikmah mengingat mati, yaitu bahwasanya seorang yang dalam keadaan sengsara, dia akan merasa terhibur dengan mengingat kematian. Dan seorang yang bergembira, dia akan tertahan dari melampaui batas ketika dia tahu bahwa kesenangan itu terbatas dan akan berakhir dengan kematian. Maka selalu yang namanya zikrul maut, yang namanya ingat terhadap kematian adalah memberikan hikmah-hikmah kebaikan. Maka di antara sebab-sebab yang mengingatkan kaum muslimin kepada kematian adalah ziaratul kubur, menziarahi kubur-kubur kaum muslimin. Dan ini adalah cara yang syar'i yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan anjuran kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Namun sekarang zuruha, ziarahilah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ikhwani fillah na'azakumullah, lafaz-lafaz hadis ini banyak. Di antaranya disebutkan dengan kalimat tudzakkirukum bil maut, mengingatkan kematian. Di dalam lafaz lain tajma'ul ain, akan dapat mengeluarkan air mata. Dan dalam lafaz lain dikatakan akan meluluhkan hati. Dan ini semua semakna bahwa seorang yang ziarah kubur, melihat kuburan-kuburan kaum muslimin, melihat mereka-mereka yang lebih dulu daripada kita menuju kematian, dan kita mengucapkan kepada mereka salam, maka ini adalah mengingat bahwa kita pun sebentar lagi akan menuju kematian seperti mereka. Dan kita akan mengalami perkara yang sama dengan mereka-mereka yang dikubur itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadinya melarang ziarah kubur, kemudian beliau membatalkannya dengan nasakh dan menyatakannya ala fazuruha, sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur itu tudzakkirukum bil maut. Dan ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apa yang ada dari hikmah ziarah kubur disebutkan dalam nasul hadis, disebutkan dalam lafaz hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ziarah kubur tidak dengan tujuan-tujuan lain, bukan untuk mengirimkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bukan untuk ini dan untuk itu, apalagi untuk menjadikannya sebagai tawassul, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ziarah kubur yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ziarah kubur bid'ah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, yang mereka berduyun-duyun datang ke kubur bukan sama sekali untuk mengingat kematian, tetapi mereka datang ke kubur-kubur untuk hanya tamasya, gembira ria, melihat-lihat seakan-akan dia seorang turis yang bertamasya dan gembira dengan melihat-lihat apa yang baru dia lihat. Maka ini sama sekali bukan ziarah kubur. Demikian pula yang mereka mendatangi kubur-kubur untuk meminta keselamatan, untuk meminta hidayah atau meminta rezeki atau ngalap berkah, ini pun bukan ziarah kubur. Yang namanya ziarah kubur, kata Rasulullah, adalah tudzakirukum bil maut, mengingatkan kalian kepada kematian, mengingatkan kita kaum muslimin bahwa kita pun sebentar lagi akan didatangi oleh al-maut dan akan mengalami perkara yang sama dengan mereka. Dan dianjurkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Rasulullah SAW pernah menziarahi kubur di Baqi', Baqi'il Ghafqat, nama daerah perkuburan tersebut. Kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum dar qaumum mu'minin, semoga keselamatan atas kalian wahai tempat orang-orang yang beriman, karena kuburannya adalah kuburan mu'minin. Atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang Allah janjikan atas kalian. Dan ghadan mu'ajjalun, dan apa yang telah dijanjikan nanti di hari esok pasti akan disegerakan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami akan menemui kalian, sesungguhnya kami akan mengikuti kalian. Ini ikrar dengan lisan bahwa kami akan mengikuti kalian, bahwa kami yakin kami pun akan mati, dan kami meyakini beriman bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kemudian diucapkan doa dengan kalimat Allahummaghfir li ahli baqi'il gharqat. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dengan salam yang lebih umum, tidak khusus untuk baqi'il gharqat, dengan kalimat, yakni ketika mengajarkan para sahabat untuk ziarah kubur, Rasulullah mengajarkan bagaimana memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini sebatas yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah yang diajarkan oleh beliau, tidak lebih. Dan juga Rasulullah SAW pernah mengucapkan dengan lafaz lain, yaitu kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Yang maknanya, assalamualaikum wahai penduduk kubur, semoga Allah mengampuni kalian dan mengampuni kami. Kalian adalah salaf kami dan kami adalah mengikuti kalian. Kami di belakang kalian, sedangkan kalian adalah pendahulu-pendahulu kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kalimat-kalimat ini diucapkan dengan paham dan dengan yakin, pasti setiap muslim, setiap mukmin akan sadar tentang kematian, dan pasti dia dalam keadaan terus mengingat apa itu mati dan kapan akan datangnya mati. Dan ingatnya seorang mukmin kepada kematian pasti akan membawa dia kepada persiapan-persiapan untuk menuju kematian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian ada permasalahan lain yang berkait dengan kematian. Apakah boleh seorang mukmin untuk mengharap mati, untuk mengharap datangnya kematian? Karena kadang seseorang yang mendapatkan musibah atau mendapatkan persoalan yang sangat rumit, kadang dia menginginkan kematian. Atau sebaliknya, kadang seorang yang soleh, seorang yang beriman dan bertakwa, melihat rusaknya zaman, melihat rusaknya keadaan lingkungannya, melihat bagaimana jauhnya masyarakat manusia dari keislaman, maka dia sempit dadanya, sedih hatinya, dan berharap kematian. Apakah boleh seorang mengharapkan kematian? Tentunya seorang yang berpikir dengan cerdas, dia akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwa seorang mukmin dia dengan panjangnya umur akan bertambah amalan solehnya. Dan kalau orang itu orang yang jelek, yang bermaksiat, dengan panjangnya umur ada kesempatan untuk bertaubat. Maka tentunya harapan kematian itu tidak dianjurkan. Karena sesungguhnya dengan panjangnya umur, seorang yang soleh akan bertambah amalan solehnya. Dan seorang yang jelek, yang asi, yang zalim akan memiliki kesempatan dengan panjangnya umur untuk bertaubat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kecuali keadaan yang terpaksa, kalau dia dalam keadaan khawatir agamanya akan rusak, khawatir agamanya akan terbawa dengan agama-agama kesesatan yang di sekitarnya dan dia merasa lemah, maka itu pun dibolehkan bukan dengan kalimat doa meminta kematian, tetapi dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu meminta kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, kalau kematian itu baik bagiku, maka matikanlah aku. Dan kalau kehidupan itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tetap kalimat yang keluar adalah kalimat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu mana yang lebih baik, apakah kematian atau kehidupan? Apakah berakhir hidupnya di situ atau Allah tambahkan umurnya? Ini tidak diketahui oleh setiap muslim, bahkan tidak diketahui oleh setiap manusia, karena itu hal yang ghaib. Maka kita pasrahkan kepada Allah Alamul Ghuyub, kepada Allah yang Maha mengetahui. Ya Allah, in alimta, kalau engkau mengetahui, annal hayata khairan li, kalau kehidupan itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Kalau engkau ketahui, ya Allah, bahwa kematian itu baik bagiku, fa'amitni, maka matikanlah aku. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kita menggantungkan kepada ilmu Allah, kita menggantungkan kepada apa yang Allah ketahui, mana yang lebih baik, kehidupan atau kematian. Kadang-kadang orang berharap mati padahal kematian jelek baginya. Kadang-kadang orang berharap untuk panjang umurnya, ternyata panjang umurnya bagi orang yang jelek menambah dosanya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yatamannaul maut, la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'annahu yajdad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali salah seorang kalian berharap mati, karena bisa jadi dia adalah orang yang baik, maka dengan kehidupan akan bertambah kebaikannya. Wa imma musian fala'annahu yasta'tab, atau kalau dia orang yang jelek, maka diharapkan dengan panjangnya umur akan bertaubat. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih dan lafadznya lafadz Bukhari. Adapun lafadz Muslim disebutkan, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi. Jangan salah seorang kalian berharap mati dan jangan berdoa minta mati. Wala yad'u bihi, dan jangan berdoa meminta kematian. Min qabli an yatiyahu, sebelum datangnya kematian kepadanya. Innahu idza matan qata 'amaluhu, karena seorang anak Adam kalau mati maka terputus amalannya, tidak bisa lagi dia beramal. Wa annahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khaira, dan seorang mukmin tidak bertambah umurnya kecuali bertambah kebaikannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, manusia ada dua, mukmin saleh atau musyi, seorang yang beriman yang saleh atau seorang yang jelek dan pendosa. Maka kedua-duanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yatamanna ahadukumul maut, jangan salah seorang kalian berharap mati. Kalau dia orang saleh, mudah-mudahan bertambah amalannya dengan bertambah umurnya. Dan juga kalau dia orang yang jelek, musyi, asi, maka dengan panjang umurnya diharapkan dia akan bertaubat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berharap mati. Namun ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, man ahabba لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang suka untuk bertemu Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Bagaimana dengan hadis ini? Bukankah kalau kita tidak berharap mati, berarti kita tidak mau bertemu Allah, berarti kita benci untuk bertemu Allah? Dan kalau kita benci bertemu Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengan kita. Bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini? Jawabannya tersebut dalam hadis, alhamdulillah, di dalam kelengkapan hadis itu sendiri, yaitu ketika para sahabat bertanya, kita kaum muslimin diwakili oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, diwakili untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud tidak suka bertemu Allah adalah takut mati? Fakulluna nakrahul maut. Apakah yang dimaksud takut mati, sedangkan kami semua takut kematian? Dijawab oleh Rasulullah SAW, laisa kadzalik, bukan demikian. Walakinal mu'min idza busyira bi rahmatillah, tetapi seorang mukmin kalau diberitakan dengan berita-berita gembira dari Allah, keridhaan Allah, surga Allah, maka dia berharap ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun suka untuk berharap dengan untuk bertemu dengannya. Sedangkan seorang yang kafir ketika diancam dengan ancaman-ancaman api neraka, ancaman azab, maka mereka takut untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengan mereka. Ini yang dimaksud, barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci, tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Maka ikhwan ibnina a'azakumullah, seorang mukmin ketika diberitakan kabar gembira tentang surga, ketika diberitakan kabar gembira tentang keriduan Allah, maka tentunya seorang mukmin akan berharap untuk bertemu Allah. Dan inilah yang dimaksud. Adapun karahiyatul maut adalah sesuatu yang fitrah, dan sesuatu yang kata Rasulullah, jangan salah seorang kalian berharap mati. Maka ikhwan ibnina a'azakumullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga menegaskan makna hadis tadi. Apa yang dimaksud dengan kalimat man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah? Kata Aisyah, maknanya adalah laisa billadhi tadhhabu ilaih, bukan seperti yang kalian pahami, kata Aisyah. Tetapi maknanya adalah, jika mata sudah terbelalak mengikuti ruh, ketika dada telah sempit, ketika nafas telah terputus, dan ketika bulu kuduk berdiri, dan ketika jari jemari telah merapat, dan kaki juga merapat, maka ketika itulah ada orang yang gembira menghadapi kematian, dan ada orang yang benci menghadapi kematian. Barang siapa ketika itu suka menghadapi kematian dan ridho dengan kematian tersebut, maka Allah suka untuk bertemu dengannya. Namun kalau dia dalam keadaan tidak suka, benci untuk mati, dan tidak ridho dengan kematian, meronta, menentang malakul maut, sehingga matinya dalam keadaan susah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala menggambarkan bagaimana perbedaan orang yang suka bertemu Allah dan yang benci untuk bertemu Allah. Orang yang suka bertemu Allah ketika didatangi malakul maut, ketika tanda-tanda kematian sudah datang di wajahnya, dalam keadaan tanda-tanda kematian sudah ada pada tubuhnya, maka dia ridho. Inilah yang suka untuk bertemu dengan Allah. Adapun orang yang tidak suka bertemu dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan menghadapi kematian, dan tanda-tanda kematian sudah terlihat di wajahnya, dan dalam keadaan dia sudah merasa dirinya akan mati, dia tidak suka, dia benci, dan dia berupaya untuk mengelak kematian. Maka inilah yang dikatakan orang yang tidak suka bertemu dengan Allah. Tentunya orang yang tidak suka bertemu dengan Allah ini, malakul maut akan memukul punggungnya dan menarik secara paksa. La haula wa la quwata illa billah. Inilah yang dikatakan su'ul khatimah, kematian yang jelek, kematian yang mengerikan. Adapun kematian seorang mukmin, ketika dia sudah sadar betul bahwa dia akan mati dengan tanda-tanda yang dia lihat, maka dia ridho, dia tersenyum karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hadis, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci, tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak mau bertemu dengannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka hadis ini tidak bertentangan dengan larangan Rasulullah SAW untuk berharap mati. Ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita hidup, dalam keadaan kita mampu untuk berupaya dan beramal, maka janganlah berharap kematian. Dan ketika kematian itu datang dan kita merasa bahwa kita akan mati, maka jangan kita benci untuk bertemu dengan Allah. Kita harapkan semoga itu adalah husnul khatimah. Kita ucapkan la ilaha illallah dan kita ikrarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keridhaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah engkau ke Rabbmu dengan rahmat dari Rabbmu. Ikhwani fi din a'azakumullah, tentunya man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci, tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak mau bertemu dengannya. Ikhwani fi din a'azakumullah, maka hadis ini tidak bertentangan dengan larangan Rasulullah SAW untuk berharap mati. Ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita hidup, dalam keadaan kita mampu untuk berupaya dan beramal, maka janganlah berharap kematian. Dan ketika kematian itu datang dan kita merasa bahwa kita akan mati, maka jangan kita benci untuk bertemu dengan Allah. Kita harapkan semoga itu adalah husnul khatimah. Kita ucapkan la ilaha illallah dan kita ikrarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keridhaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah engkau ke Rabbmu dengan rahmat dari Rabbmu. Ikhwani fi din a'azakumullah, tentunya orang-orang mukminlah yang ridha untuk bertemu dengan Allah yang akan dipanggil dengan kalimat mutmainnah. Dengan dipanggil dengan kalimat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tenteram, karena dia ridha. Sedangkan orang-orang yang musyrikin kafir atau orang-orang yang sesat, maka niscaya dia akan takut bertemu Allah dan dia lan yatamannahu abadan, tidak akan pernah berharap kematian, berharap ketemu Allah, dan dia dalam keadaan menolak, meronta dan mengelak, tapi tidak akan mampu menunda kematian sedetik pun. La yu'akhir, tidak akan bisa ditunda sedikit pun. Idza jaa ajaluha, maka apa yang dia lakukan dari usaha-usaha untuk menolak kematian tadi yang akan datang atau yang telah datang, itu adalah hanya menunjukkan kalau dia tidak ridho untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, sidang jemaah yang berbahagia. Nasallahu taala al-afiyah was-salamah wa nasallahu taala husnul khatimah. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله kaum muslimin, sidang jumaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bukan sekali dua kali dalam Al-Qur'an tentang kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga selalu mengingatkan tentang kematian dan menganjurkan kita untuk ziarah kubur agar kita ingat tentang kematian. Dan ini adalah satu hikmah yang sangat besar agar kita tidak seperti Yahud dan tidak seperti orang-orang kafir yang mereka seakan-akan akan hidup selama-lamanya di muka bumi. Dan selalu berharap kalau mereka bisa yu'ammar, bisa diberi umur sepanjang-panjangnya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Mereka berharap kalau-kalau mereka bisa diberi umur 1000 tahun. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, angan-angan kosong, angan-angan yang tidak akan tercapai, dan itu adalah tulul amal. Itu adalah angan-angan yang terlalu panjang. kita sudah melihat kurang lebihnya berapa umur manusia, maka kita tentunya di samping ajal yang tidak ditentukan datangnya, dan juga kita tahu berapa panjangnya manusia hidup di dunia ini, maka kita tahu kematian, kita yakin pasti akan datang, dan kita persiap untuk kematian tersebut. Tetapi diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan berharap mati. Subhanallah, sunnah Rasulullah selalu tengah, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak berlebihan dan tidak berkurangan, pas, seimbang dan lurus jalannya, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Di antara manusia ada yang ingin hidup terus menerus di muka bumi sehingga dia terfitnah dengan tulul amal, dengan harapan-harapan yang terlalu panjang sehingga dia lupa dengan kematian. Sebaliknya, ada orang-orang yang mengharapkan kematian, bahkan mereka kemudian membuat ikatan untuk sama-sama bunuh diri, sebagaimana sekte-sekte yang ada di kalangan orang-orang kafir ketika mereka rame-rame bunuh diri karena dengan harapan mereka akan cepat masuk surga. Ikhwani fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW yang menjamin bahwa orang beriman akan masuk surga, tetap Rasulullah menyatakan, wahai orang beriman, jangan berharap mati. Walaupun diberikan kabar gembira bahwa orang beriman akan masuk jannah, orang beriman akan mendapatkan ampunan, tetapi kata beliau, la yatamanna ahadukumul maut, jangan salah seorang kalian berharap mati. Yakni jangan karena satu dan lain hal, apakah karena kesulitan-kesulitan, apakah karena kesusahan, apakah karena musibah-musibah atau kesengsaraan, kemudian dia berharap mati. Karena sesungguhnya seorang beriman, sabarnya pahala, syukurnya pahala, dan kehidupannya tidak bertambah kecuali bertambah pahalanya. Kalaupun dia adalah orang yang jelek, maka dengan panjangnya umur, semoga dia mau bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, la yatamanna ahadakumul maut. Dan yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah apa yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut liturrin asabahu. Jangan salah seorang kalian sekali-kali jangan berharap mati karena kesusahan yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia terpaksa berharap kematian, maka ucapkanlah dengan kalimat Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li. Ini pun hadis muttafaq alaih. Yani kalau terpaksa kamu dalam keadaan betul-betul tidak mampu menghadapinya, maka doalah dengan kalimat ya Allah, kalau kematian itu baik bagiku, maka matikanlah aku. Dan kalau kehidupan itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Sebagaimana yang sudah disinggung dalam khutbah pertama. Yani kita diharapkan agar terus bergantung kepada Allah dan bergantung pada ilmu Allah. Adapun ilmu manusia sangat lemah dan terbatas. Bahkan dikatakan ada seseorang yang putus asa, padahal Allah melihat di belakangnya ada jalan keluar. Dia sudah tidak kuat dan putus asa, padahal berapa saat lagi di belakang dia dalam keadaan ada jalan keluarnya. Bagaimana kalau dia berharap mati ketika putus asa, dan kemudian dia mati dalam keadaan jalan keluarnya di belakang dia sehari lagi atau dua hari lagi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, karena kita tidak tahu ilmu yang gaib, kita tidak tahu hari esok, dan Allah lah yang 'allamul ghuyub, maka kita meminta pada Allah yang maha mengetahui, ya Allah,